إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada pagi hari ini 24 Dzulhijjah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 25 Agustus 2019 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari risalah Al-Imam Amirul Mukminin fil Hadis Muhammad bin Ismail Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Namun sebelum kita melanjutkan apa yang telah kita baca dari hadis yang terakhir pada pertemuan yang lalu, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sedikit ingin ana nasihatkan kepada diri ana pribadi dan kepada segenap hadirin ikhwati fillah yara'akumullah, bahwasanya di sana terdapat sebuah amalan yang sangat banyak dilalaikan oleh talabatul ilm, yang sangat banyak dilalaikan oleh para penuntut ilmu syar'i, terlebih masyarakat awam dari kaum muslimin. Para talabatul ilm saja yang notabene-nya mereka adalah orang-orang yang memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, banyak yang melalaikan amalan yang besar ini, bahkan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebuah amalan yang ternukil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih dari sahabat yang mulia Kharijah ibn Hudzafah radhiyallahu taala anhu wa ardah, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Aini alaihi rahmatullah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha amaddakum bisalatin hiya khairun lakum min humurin na'am. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan, telah membukakan sebuah kesempatan untuk kalian mengerjakan sebuah salat, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat tersebut khairun lakum min humurin na'am, lebih baik untuk kalian dibandingkan apabila kalian memiliki harta yang paling mulia, harta yang paling mentereng, harta yang paling mahal di muka bumi ini, yang ketika itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berbicara tentang hadis ini di hadapan para sahabat beliau. Sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum. Umurun Na'am merupakan unta yang berwarna merah dan memiliki harga yang paling mahal ketika itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amaddakum bisalatin, telah memberikan kesempatan untuk kalian mengerjakan sebuah salat, yang mana salat tersebut apabila kalian kerjakan lebih baik dibandingkan harta benda yang kalian miliki setinggi apapun itu. Qulna, maka para sahabat bertanya seperti kita pun bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, wa ma hiya ya Rasulullah, salat apa itu wahai Rasulullah yang salat tersebut lebih utama dibandingkan harta benda semewah apapun yang dimiliki oleh seorang muslim? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al witru baina salatil isya'i ila tulu'il fajr. Ketahuilah bahwasanya itu adalah salat witir yang banyak ditinggalkan oleh para talabatul ilm, terlebih masyarakat awam dari kalangan kaum muslimin. Hadahumullahu wa iyyana. Al-witru ma baina salatil isya, salat witir, yang mana salat witir itu dikerjakan antara salat isya sampai terbitnya fajar shadiq, sampai terbitnya waktu subuh. Hadis yang sahih yang dinyatakan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, hadithun sahihun. Begitu pula hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan besar ini yang bernama salat witir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha witrun yuhibbul witra, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah ganjil, satu Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, wa yuhibbul witr, dan Allah menyukai bilangan-bilangan ganjil. Fa'autiru ya ahlal Qur'an, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup sabda ini dengan fa'autiru, ayo ahlal Qur'an, wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim, autiru dari kalangan muslimin ataukah muslimat, kita semua berpegang teguh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menginginkan Al-Qur'an bisa menjadi syafaat untuk kita kelak di yaumul qiyamah. Kita membaca Al-Qur'an di paling tidaknya 17 kali setiap kita mengerjakan salat-salat wajib. Al-Fatihah mesti kita baca. Maka apabila kita menginginkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula syafaat dari bacaan-bacaan Al-Qur'an kita yang kita disebut sebagai ahlul Qur'an oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerjakanlah sebuah amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau yang namanya salatul witir. Fa'autiru, lakukanlah salat witir wahai kaum muslimin. Hukumnya memang tidak wajib, akan tetapi hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebuah nasihat ikhwati fillah yara'akumullah yang ingin ana nukilkan dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab. Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah di dalam Al-Fath jilid yang kelima halaman ke-250. Jilid yang kelima halaman ke-250. Beliau mengatakan alaihi rahmatullah, qad kana katsirun minas sahabati yutiru awwal al-lail. Banyak sekali ternukil dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum yang mereka mengerjakan witir, menunaikan salat-salat witirnya itu pada awal malam. Seperti yang kita ketahui ikhwati fillah yarakumullah, salat witir itu jaraknya atau waktunya adalah dari setelah salatul isya sampai terbitnya al-fajr, sampai masuknya waktu subuh, sampai azan kedua dari salat subuh atau dari waktu subuh berkumandang. Jadi panjang waktunya, tapi banyak dilalaikan tadi. Masakin, kita ini kaum muslimin yang masakin membutuhkan perhatian lebih, membutuhkan pertolongan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sulit bagi kita untuk mengerjakan amalan-amalan yang dalam tanda kutip ringan ini. Berapa banyak dari kita yang meninggalkan witirnya bertahun-tahun yang lalu. Maka para sahabat diberikan wasiat oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nanti akan kita sebutkan tiga orang dari ucapan Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah, ada tiga orang sahabat khusus diberikan wasiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka mengerjakan witir sebelum mereka tidur. Kerjakan witir di awal malam. Artinya apa? Itu bukan merupakan aib, bukan menunjukkan satu kekurangan. Oh, ini orangnya pemalas, tidurnya sampai azan subuh yang kedua. Kalau tidak ada azanul fajr, tidak ada azan subuh, dia tidak bangun. Berarti dia ini kaslan, orang pemalas. Dia belum mengerjakan witir, padahal dia sudah mengerjakan witir di sebelum tidurnya, di awal malam. Jadi tolak ukur apakah seorang rajin atau tidak, itu bukan dia bangun di pertiga malam terakhir kemudian mengerjakan sholat witir. Itu satu tolak ukur, tayyib. Tapi tidak bisa kita hukumi mereka-mereka yang tidur sampai azan subuh berkumandang, azan subuh yang kedua berkumandang, berarti dia adalah seorang yang kaslan, pemalas. Tidak menghidupkan sholat witirnya, belum tentu. Barangkali dia sholat witir di awal malam, seperti para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Kemudian beliau lanjutkan, minhum, di antara para sahabat yang mengerjakan witir di awal malam, Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang mau menganulir atau siapa yang mau merongrong kemuliaan yang ada di sisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Begitu pula kata beliau, wa Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan yang malaikat malu kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Wa A'id ibn Amr, wa Anas ibn Malik, wa Rafi' ibn Khadij, wa Abu Hurairah, wa Abu Dzar, wa Abu Darda. Ini deretan para sahabat yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar Ibnu Rajab alaihi rahmatullah mengerjakan witir di awal malam. Apakah berani kita mengatakan bahwa haula as-sahabah kusala? Mereka para sahabat Nabi orang-orang yang malas, tidak bangun kecuali setelah azan subuh yang kedua berkumandang. La wa alfukalla. Mereka adalah orang-orang terpilih, sahabat Nabi, ahlul jannah. Tanpa perlu kita ragukan lagi, Abu Bakar As-Siddiq yang pertama, Utsman bin Affan yang kedua, A'id ibn Amr yang ketiga, Anas ibn Malik yang keempat, Rafi' ibn Khudaij yang kelima, atau Rafi' ibn Khadij, Rafi' ibn Khadij yang kelima, yang keenam Abu Hurairah, yang ketujuh Abu Dzar, dan yang kedelapan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Delapan orang sahabah mengerjakan sholat witir di awal malam sebelum mereka tidur. Mungkin mudah bagi kita setelah sholatul isya, kita mengerjakan sholat ratibatul isya, dua rakaat setelah sholat wajib al-isya, kemudian setelahnya kita lanjutkan dengan tiga rakaat witir, atau kalau berat satu rakaat witir sebelum tidur, menghidupkan apa yang telah dihidupkan dan tidak pernah ditinggalkan oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa haula'is tsalatsah, dan tiga orang terakhir yang saya sebutkan, yaitu Abu Hurairah, Abu Dzar, dan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, awsahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat khusus untuk mereka. Hadis Abi Hurairah yang kita ketahui bersama, awsani khalili, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasihku, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, awsani, telah berwasiat kepadaku. Di antara wasiat beliau adalah mengerjakan an utira qabla an anam, aku witir, mengerjakan witir, menunaikan sholat witir sebelum aku tidur. Sekali lagi, bukan tanda dari seorang yang pemalas. Kemudian kata beliau, wa minhum, dan di antara sebahagian sahabah yang fatamassaku, afwan, awsahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzalik, fatamassaku biwasiyatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika tiga orang tersebut mendapatkan wasiat dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengerjakan sholat witir di awal malam, mengerjakan sholat witir di atau pada saat sebelum mereka tidur, tamassaku, mereka berpegang teguh dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum, dan di antara para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, man kana yaf'alu dhalik khasyatan min hujumil maut, dan sebahagian dari mereka mengerjakan witir di awal malam tujuannya satu. Tujuannya sangat mulia, ikhwati fillahi ra'akumullah. Apa tujuannya? Khasyah. Mereka takut akan mati mendadak. Tidak sampai umur mereka di waktu fajar di hari yang berikutnya. Tidak sampai umur mereka pada saat azan subuh berkumandang. Khawatir di tengah malam Allah cabut nyawanya belum mengerjakan witir. Itu yang mendorong Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, A'id bin Amr, Anas bin Malik, Rafi' bin Khadid, dan sahabat-sahabat yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, mengerjakan sholat witir di awal malam. Khawatir kematian mendadak menjemput mereka. Fa innahum kanu ala nihayatin min qasril amal, karena sesungguhnya para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum adalah orang yang sangat jauh dari berandai-andai. Besok pagi sebelum waktu subuh masuk saya akan mengerjakan witir. Berandai-andai, tamanni, berencana. Ya kalau sampai umurnya, kalau tidak sampai gimana? Kaif kalau tidak sampai ternyata Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa-nyawa kita di tengah malam. Itu yang mendorong mereka untuk mengerjakan witir di awal-awal malam. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, intaha kalamuhu rahimahullah, selesai penukilan dari ucapan Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, hendaknya kita yang menisbahkan diri kita kepada da'watus salafiyah, yang menisbahkan diri kita kepada ahlu sunnati wal jamaah, mengikuti jejaknya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum sebagai murid-murid khusus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak meninggalkan sunnah beliau secara khusus dan tidak meninggalkan pula sunnah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, yaitu mengerjakan salatul witir. Kalau mudah bagi dia di akhir malam, fahadha afdal, maka itu yang lebih utama. Tapi kalau dia tidak mampu untuk mengerjakan di akhir malam, maka kerjakanlah di awal malam sebelum dia menuju tempat pembaringannya, sebelum dia tidur. Ini ikhwati fillah yarhamakumullah yang bisa dinasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua untuk membuka majelis pada pagi hari ini. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kita masuk kepada pembahasan yang telah lalu. Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah berkata di dalam bab yang beliau sebutkan pada Al-Adabul Mufrad, babu man aglaqal baba 'alal jar, bab yang menjelaskan tentang hukum seorang tetangga yang menutup pintunya dari saudaranya atau dari tetangganya yang membutuhkan bantuannya. Telah kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala laqad ata 'alaina zamanun aw qala hinun. Bagi para talabah atau bagi para ikhwah yang memiliki kitab, bisa diperhatikan lafaz au dari ucapan Al-Imam Al-Bukhari yang dinukilkan dari Ibnu Umar atau Nafi' radhiyallahu taala anhu arda alaihi rahmatullah. Lafaz au di sini menunjukkan kepada kita tentang diqqatil muhaddithin, bagaimana telitinya mereka. Laqad ata 'alaina zamanun, telah datang, telah melewati zaman yang ada, yakni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bagaimana para sahabat dari kalangan muhajirin itu memiliki keutamaan khusus yang mereka meninggalkan anak-anak mereka yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, meninggalkan harta-harta mereka, akhirnya mereka berhijrah ke kota Al-Madinah, Al-Muhajirun, yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Dan ketika mereka sampai ke kota Madinah, disambut dengan lapang dada oleh kaum Ansar, maka itulah yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Yang menjadi syahid adalah lafaz au, bagaimana telitinya para muhaddithin, zamanun au hinun, suatu zaman atau suatu saat. Padahal zamanun atau hinun dalam bahasa Arab ini memiliki makna yang satu, maknanya sama. Tapi mereka karena menjaga lafad-lafad para sahabat, ini ucapan Abdullah bin Umar. Perhatikan, lafad para sahabat saja dijaga oleh para muhaddirin, para ruwat, rijalul isnad, dijaga bagaimana kemurnian lafad para sahabat, ahadith mauqufah. Maka bagaimana apabila kita melihat dan mendapati hadis-hadis Nabi di hadapan mereka, lebih lagi akan mereka jaga, lebih lagi akan mereka benar-benar perhatikan kemurnian dan kesucian hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi al-muslim, tidaklah ada seorang yang lebih berhak untuk mendapatkan harta-harta mereka, dinar dan dirham mereka, kecuali saudaranya dari kalangan muhajirin. Telah kita sebutkan bagaimana pengorbanan demi pengorbanan dari kaum Ansar yang diberikan untuk berlangsungnya hidup kaum muhajirin, karena mayoritas dari mereka adalah al-fuqara. Begitu pula kaum Ansar adalah al-fuqara, tapi kefakiran yang ada di sisi mereka sama sekali tidak mencegah untuk mereka terus berbuat kebaikan kepada tamu-tamu mereka dari kalangan al-muhajirin yang menjadi tetangga-tetangga mereka di kemudian hari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rekomendasi yang sangat jelas dan sangat sharih ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam suratul Hasyr, yuhibbuna man hajara ilaihim, kaum Ansar sangat-sangat mencintai orang-orang yang berhijrah ke sisi mereka, orang-orang yang berhijrah ke kota Al-Madinah. Seperti yang kita ketahui, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan Ansar, dua golongan dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, al-muhajirin yaitu yang ikut bersama Nabi dari Mekah menuju kota Al-Madinah, kaum Ansar tuan rumah di kota Al-Madinah. Tentu dengan pengorbanan-pengorbanan yang ada di sisi kaum muhajirin, mereka menjadi kelompok atau golongan yang lebih mulia, afdal daripada al-ansar. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, di sekian ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan muhajirin terlebih dahulu dibandingkan ansar. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, menunjukkan apa? Kaum muhajirin jauh lebih utama. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, seperti akidah ahli sunnah wal jamaah, akidatus salaf yang diajarkan oleh para imatus salaf, kondisi keadaan para sahabat Nabi itu mutafawitun, bertingkat-tingkat. Tidak pada satu level, tidak pada satu letting, bertingkat-tingkat. Al-Muhajirun lebih mulia daripada Ansar. Begitu pula Abu Bakar As-Siddiq lebih mulia daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lebih mulia daripada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib. Demikian yang seterusnya. Dan ini bukan bentuk celaan untuk mereka. Mereka semuanya ahlul jannah. Keutamaan secara umum telah kita ketahui. Ahlul jannah mereka, penduduk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi keutamaan tersendiri ada pada Utsman bin Affan, keutamaannya tidak ada pada Abu Bakar. Dari satu sisi sifat malu, Utsman bin Affan lebih mulia daripada Abu Bakar. Tapi dari keumuman, Abu Bakar menjadi orang yang mulia setelah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita menyebutkan adanya tingkatan-tingkatan dari kalangan sahabat Nabi, muhajirin lebih utama daripada ansar, bukan artinya kita mendiskreditkan kaum ansar, menginjak-injak kredibilitas kaum ansar, mencela mereka, mereka lebih jelek. Tidak. Ini hanya bentuk apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ucapkan di dalam ayatnya, wasabiqunal awwalu minal muhajirin wal ansar. Allah saja melakukan adanya tingkatan, muhajirun lebih mulia daripada kaum ansar. Maka di antara keutamaan kaum ansar yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang telah kita nukilkan tadi dari ayatnya, yuhibbuna man hajar ilaihim, kaum ansar memuliakan, sangat mencintai kaum muhajirin yang hijrah kepada mereka. Bahkan di dalam akhir dari ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Khasasah yang dimaksudkan di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah al-hajah as-syadidah, al-faqrus syadid. Maknanya apa? Yu'thiruna ala anfusihim. Yu'thirun itu artinya yufaddilun. Mereka lebih mementingkan saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin. Kaum ansar disebutkan oleh Allah, disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kaum yang khasasah, kaum yang memiliki kefakiran yang sangat, bukan kefakiran saja, asyadid, al-faqrus syadid. Mereka memiliki kefakiran yang sangat. Ini kaum ansar. Tapi ma'adhalik, bersamaan dengan itu mereka tidak menjadikan kefakirannya menjadi pencegah utama untuk mereka bersadaqah, menjadi pencegah utama untuk mereka menampakkan, merealisasikan mahabbah yang ada di sisi mereka kepada muhajiri. Bahkan dengan kefakiran mereka, mereka berani berkorban untuk mendahulukan saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin. Kisah yang kita ketahui bersama, bagaimana seorang ansari kedatangan tamu dari kalangan muhajirin, yang mana ansari mukim di kota Al-Madinah, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu arda tidak memiliki hidangan kecuali makanan yang dia miliki dan untuk keluarganya pada malam tersebut. Tapi datang kaum muhajirin atau 2-3 orang muhajirin datang ke rumah sahabat tersebut bertamu. Apa yang dilakukan oleh ansari tadi? Apakah hanya menyuguhkan air minum atau yang semisalnya dari perkara-perkara yang ringan yang tidak mengenyangkan sang tamu? Tidak. Dikorbankan makanan yang disiapkan oleh keluarganya, disiapkan oleh istrinya untuk dia dan anak-anaknya, diberikan kepada tamu tersebut. Akhirnya habis sudah hidangan yang ada, maka keluarga ansari tersebut tidur dalam kondisi jia'un, dalam kondisi kelaparan. Pengorbanan kaum ansar, salah satu contoh bentuk kecil pengorbanan kaum ansar ketika mereka menunjukkan realisasi dari mahabbah, kecintaan mereka kepada kaum muhajirin. Ini ikhwati fillah ya ra'akumullah, tetangga yang paling mulia, tetangga yang paling afdal di dalam Islam. Enggak masalah ketika dia kelaparan, tapi tetangganya yang datang bertamu menjadi seorang yang kenyang, syaba'an. Walhamdulillah, dia bisa bersedekah di tengah-tengah keterbatasannya. Ini yang kita harus ambil pelajaran dari sikap mereka. Kemudian kata Abdullah bin Umar, "Tsummal an," adapun sekarang, yakni zaman itu telah berlalu, zaman para sahabat, zaman kaum muhajirin, zaman kaum ansar telah berlalu. Adapun di zaman kita sekarang, ini Abdullah bin Umar mengatakan di zaman beliau, 1400 sekian tahun yang lalu. Apalagi Abdullah ibn Umar melihat di zaman kita sekarang, wal'iyadzubillah, sekian banyak tetangga yang merasa terzalimi oleh tetangganya yang lain, sekian banyak tetangga dicuri, dicuri peralatan-peralatannya, dihinakan, dizinahi istrinya, dan yang seterusnya. Kondisi tetangga yang ada di zaman sekarang, sesama kaum muslimin padahal, tapi rusak, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kehormatan sebahagian tetangga tidak dimuliakan, bahkan keluarganya dihinakan. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Abdullah ibn Umar mengatakan, "Tsummal an," adapun di zaman aku sekarang, di zaman Abdullah ibn Umar, Nabi sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam, para sahabat sebagian besar sudah meninggal. Beliau ada di zaman tabi'in. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar hidup di tengah-tengah para tabi'in, kibarut tabi'in. Apa yang beliau katakan? Ad-dinar wa dirham ahabbu ila ahadina min akhihi al-muslim. Tidak lagi ada seorang yang mengorbankan dinar dan dirhamnya untuk saudara-saudaranya. Bahkan dinar dan dirhamnya disimpan erat-erat. Disimpan dalam-dalam. Disimpan benar-benar untuk tidak keluar dari lemari-lemari mereka. Tidak keluar dari rumah-rumah mereka. Membantu, berat sekali untuk membantu. Bersedekah, apalagi ketika melihat tetangganya yang butuh, dicueki begitu saja. Ini di zaman Abdullah ibn Umar. Bagaimana kalau beliau sekali lagi melihat kondisi di zaman kita sekarang, yang sudah jauh dari adab Islami, yang sudah jauh dari ajaran a'immatus salaf. Di zaman beliau, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, muslim tidak lebih berharga dibandingkan dinar dan dirham. Kalau sekarang gak ada apa-apanya, harga diri seorang muslim diinjak-injak sudah. Apalagi sekte-sekte sesat bermunculan. Bukan lagi harga diri seorang muslim dihinakan, dikafirkan. Darahnya halal untuk ditumpaskan. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Kaum khawarij sekian banyak telah menularkan syubhat demi syubhat yang ada di sisi mereka. Akhirnya apa? Akhirnya pemuda-pemuda kaum muslimin berani untuk melakukan aksi bom bunuh diri dan yang seterusnya, menggapai, kata mereka dalam tanda kutip, keridhaan 72 bidadari syurga. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Dicuci sudah otaknya mereka. Tetangganya sendiri bisa untuk dia bunuh, ayahnya sendiri bisa untuk dia tumpahkan darahnya, ibunya sendiri mungkin bisa dicuri perhiasan-perhiasannya. Tidak ada lagi harga diri seorang muslim, seorang ayah, seorang ibu, tidak ada lagi yang bisa dia muliakan. Karena syubhat demi syubhat yang ada di zaman kita yang penuh dengan fitan. Oleh karenanya ikhwati fillah ya ra'akumullah, kalau sudah di akhir zaman seperti ini, nasihat dari Nabi SAW sangat kita, harusnya sangat kita pegang teguh. Badiru bil a'mali fitanan. Ayo segera untuk beramal saleh. Kenapa? Fitnah itu terus datang. Satu fitnah, dua fitnah, tiga fitnah, terus selesai satu fitnah akan datang fitnah yang lain. Solusinya kata Nabi SAW, badiru, badir, ayo cepat bersegera. Jangan kalian tunda amalan-amalan soleh, jangan kalian tunda amalan-amalan ketaatan. Kalau yang mau mengerjakan sholat witir nanti malam setelah isya, ayo kerjakan, jangan ditunda. Besok malam saja saya mulai, lusa, dan jangan, lakukan langsung. Ini pesan Nabi SAW, kita yang mengatasnamakan diri kita sebagai seorang yang mengikuti salaf, salafiyun, maka ayo amalkan apa yang dijadikan wejangan oleh beliau, nasihat oleh beliau alaihi salatu wassalam. Badiru bila amali fitanan kaqita'il lailil muzlim. Fitnah itu digambarkan oleh Nabi seperti potongan malam yang sangat cepat. Barusan setengah tujuh, barusan azan maghrib, setelah kita mengucapkan salam bersama imam, assalamualaikum, assalamualaikum, tahu-tahu sudah gelap. Barusan saja selesai azanul isya berkumandang, baru kita mau kembali ke rumah-rumah kita setelah mengerjakan sholatul isya berjamaah, langit sudah gelap gulita. Potongan malam, demi malam, demi malam, terus sampai ke pertengahan malam yang tidak ada cahaya sedikit pun. Itulah fitnah. Datang terus demi potongan malam. Seperti potongan malam ke potongan malam yang berikutnya. Cepat sekali fitnah. Bahkan disifati bahwasanya oleh Nabi SAW, bahwasanya dengan banyaknya fitnah tersebut, yusbihur rajulu mu'minan. Pagi hari dia masih dalam kondisi mu'min. Wayumsi kafiran, dalam keadaan sore harinya dia sudah kafir. Wayumsi mu'minan, ada lagi orang yang lain sore harinya masih beriman. Wayusbihu kafiran, pagi harinya dia sudah kafir. Wal'iyadzubillah. Cepat sekali Allah bolak-balikkan hati. Pagi dia masih beriman, sore sudah kafir. Sore masih beriman, paginya kafir. Wal'iyadzubillah. Keluar dari agama Islam, murtad. Apa kata Nabi SAW? Kok bisa secepat itu keimanan mereka? Mereka jual. Apa yang menyebabkan itu semua? Ya bi'udinahu bi'aradhin minat dunia, kata Nabi SAW. Mereka berani menjual agama-agama mereka dengan segelintir dari perkara dunia. Agama mereka dijual, akidah mereka dijual dengan satu kardus Indomie. Agama mereka, akidah mereka, Islam dijual dengan menikahi seorang wanita. Dan yang seterusnya. Perkara-perkara Arab, perkara-perkara yang kecil. Tidak bisa disandingkan dengan kenikmatan Allah ketika dia mau bersabar di atas istiqomahan, di atas Islam, di atas keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi yang namanya fitnah, membolak-balikkan sesuatu yang hak di hadapannya menjadi batil, yang batil di hadapannya menjadi al-haq. A'udzubillah minadhalali wal hawa. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan. Ayo segera mengerjakan amalan-amalan saleh. Kemudian kata Abdullah bin Umar, sami'tu. Aku pernah mendengar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kam min jarin muta'alliqun bi jarihi yaumal qiyamati yaqulu ya rab hadza aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min jarin, berapa banyak dari tetangga, muta'alliqun bi jarihi, makna muta'alliq ini mushtaki ila Allah, berapa banyak tetangga yang nanti hari kiamat mereka itu menyampaikan syakwanya, menyampaikan keluhannya kepada sang khalik, menyampaikan keluhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keadaan tetangganya yang tidak memperhatikan dia, tidak mau menolong dia, tidak mau membantu dia sedikit pun. Sampai apa dia katakan, ya Rob, wahai Robku, hadza tetanggaku ini, aghlaqa babahu duni, menutup pintunya ketika aku mengetuknya, ya Allah. Aku mengetuk pintunya karena ada kebutuhan yang mendesak. Aku membutuhkan untuk dia membantu aku. Aku menuntut hakku. Seorang tetangga memiliki hak kepada tetangga yang lainnya. Tetangga yang lainnya memiliki kewajiban untuk menunaikan hak tersebut. Maka dalam kondisi-kondisi tertentu, apalagi dalam kondisi-kondisi darurat, ketika tetangga meminta bantuan kepada kita, wajib untuk kita penuhi. Wajib untuk kita bantu, karena itu hak dia. Hak seorang muslim, yang pertama. Yang kedua, hak seorang tetangga. Dua hak yang dia miliki, harus kita penuhi. Jangan kita zalimi. Jangan kita tahan. Tapi kalau ada orang yang menahan, tidak mau membantu saudaranya, tidak mau membantu tetangganya, yang dalam kesulitan seperti itu, maka siap-siap di hari kiamat dia akan dilaporkan kepada tetangganya yang merasa terzalimi tersebut. Aghlaqa babahu duni. Aku ketuk pintunya ya Rob, tapi dia tidak mau membukakan. Padahal tetangganya tahu. Ini sedang butuh untuk diantarkan ke rumah sakit. Ini sedang butuh untuk dibantu dengan beberapa rupiah dan yang seterusnya. Tapi dia menahan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Famana'a ma'rufah. Ketika dia mengetahui kondisi tetangganya yang memiliki hajah, yang memiliki kebutuhan, yang memiliki bantuan, sengaja dia tutup pintu rumahnya. Sengaja dia tidak bukakan pintu rumahnya untuk tetangganya. Mana'a ma'rufah. Dia halangi kebaikan yang bisa untuk dia berikan. Al-ma'ruf. Satu kebaikan yang memiliki unsur yang sangat banyak kaitannya. Ma'ruf itu apapun yang bisa mendatangkan bantuan untuk tetangga-tetangga kita. Apapun yang bisa mendatangkan kelapangan untuk tetangga-tetangga kita. Tapi karena dia memiliki sikap yang bakhil, tidak seperti kaum Ansar, maka dia tutup pintu rumahnya dan dia tidak mau membantu tetangganya. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak jadi masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dikeluhkan oleh tetangganya. Kalau seperti ini, ikhwati fillah yarakumullah, kita tidak perlu lagi bertanya apakah seperti ini modelnya tetangga yang baik atau tetangga yang tidak baik. Jelas jawabannya yang kedua. Tetangga yang tidak baik. Kenapa? Kalau tetangga yang baik, tidak mungkin tetangganya akan mengeluhkan sesuatu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajatnya senantiasa dibantu, keadaannya senantiasa diperhatikan, tidak pernah menzalimi dan yang seterusnya. Maka tetangga-tetangga yang demikian, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita mencoba untuk mencegah kebaikan-kebaikan kita sampai, bantuan-bantuan kita sampai kepada orang lain, kita termasuk orang-orang yang tertahan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Padahal dalam hadis Ibnu Umar yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi alaihi rahmatullah, dan hadis ini dinukilkan di akhir Kitabul Jami' dari bab Al-Birri Wassilah oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ketika Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah menukilkan hadis Ibnu Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza ja'akum," apabila ada salah seorang yang datang kepada kalian, "musta'izan," meminta perlindungan. Seorang tetangga mengetuk pintu rumah tetangga yang lainnya untuk meminta perlindungan. "Billah," dengan nama Allah Subhanahu wa taala, "fa'idhu," perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka lindungilah dia. Ini yang pertama. Seorang tetangga mendatangi tetangga yang lainnya, "Tolong lindungi saya. Saya akan dibunuh oleh si fulan. Saya terancam nyawanya oleh si Allah," dan yang seterusnya. Dengan nama Allah lagi. "Demi Allah, tolong saya. Demi Allah, bantu saya. Demi Allah, sembunyikan saya." Atas nama Allah, "fa'idhu," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lindungi dia. Tapi dia berdusta barangkali. Dia hanya mencari tempat persinggahan. Dia hanya begini-begini. Dia adalah orang-orang yang dikejar oleh rentenir dan yang seterusnya. Kalau urusan dia dusta atas nama Allah, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Urusan kita ketika mendengarkan ada seorang yang mengetuk pintu rumah kita, apalagi al-jiran, apalagi tetangga kita sendiri mengetuk pintu rumah meminta perlindungan atas nama Allah lagi, cepat tolong, cepat sembunyikan, cepat bantu kebutuhannya. Ini yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, "Man sa'alakum billahi." Kemudian ada orang yang kedua, tetangga juga, mengetuk pintu rumah kita dalam kondisi dia meminta, "As'aluka billah," aku minta kepadamu dengan nama Allah Subhanahu wa taala, berikan harta yang engkau miliki atau berikan sebahagian harta yang engkau miliki karena aku sudah tidak makan 3 hari 3 malam. Billah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala dia meminta, "Man sa'alakum billah," meminta sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala, "fa'dhuh," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah apa yang dia minta tersebut. Urusan dia dusta, 3 hari 3 malam tidak makan. 3 hari 3 malam tidak ada yang dia konsumsi. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu untuk kita korek ini dusta apa tidak. Kalau sudah bawa nama Allah, urusan dia kalau dia berdusta. Seperti yang kita ketahui, kalau sudah kedustaan atas nama Allah, hati-hati, la'anatullah ya'alal kadzibin. Allah Subhanahu wa taala melaknat para pendusta. Apalagi yang dibawa bersang khalik nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak takut la'anat Allah, silahkan dia berdusta. Misalkan ada seorang yang meminta sumbangan, mengetuk pintu rumah kita, "Demi Allah Pak, tolong bantu masjid kami." Wajib untuk diberikan, walaupun mungkin sekedar apa yang kita butuhkan, apa yang kita mampu, afwan, apa yang kita mampu, 5.000, 10.000 dan yang seterusnya. Tapi kalau dia sudah bawa nama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk kita tolak sedikit pun. Tapi kalau tanpa adanya nama Allah, butuh sumbangan Pak dan yang seterusnya, silahkan untuk kita menolak, kita memberikan, walhamdulillah, tidak memberikan pun tidak mengapa. Tapi kalau yang dibawa nama Allah, wajib dan wajib untuk kita berikan. Yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari penggalan hadis ini, hadis Abdullah bin Umar, "Wa man ata ilaikum ma'rufan," dan barang siapa yang mendatangkan, memberikan untuk kalian ma'rufan, sebuah kebaikan, "fakafi'uh," kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka balaslah kebaikan tersebut. Al-jaza' min jinsil amal, yang namanya balasan itu sesuai dengan amalannya. Kalau yang diberikan kebaikan, ya sudah kebaikan yang kita balas. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan, kata Allah Jalla Jalaluh, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang serupa. Ini ma'ruf dalam perkara Islam. Adab Islami mengajarkan demikian. Ada orang yang berbuat baik pada kita, kita balas dengan kebaikan. Jangan sampai air susu dibalas dengan air tuba. Ini sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan, apa yang sesuai dengan apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan pula kepada kita. Jangan sampai air susu dibalas dengan air tuba. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup hadis ini, alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan, "Fa illam tajidu," kalau kalian tidak menemukan sesuatu untuk membalas kebaikan orang lain yang telah diberikan kepada kalian, "fad'ulah," doakanlah dia. Ini solusi terakhir, jalan keluar terakhir. Kalau kita mendapatkan kebaikan tapi kita tidak mampu membalasnya, tidak mampu kita untuk membalas kebaikan tetangga kita, terlalu baik dia, setiap bulan memberikan saya ini dan itu, setiap dia berangkat memberikan saya oleh-oleh, saya orang yang fakir tidak mampu membalas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti kita tidak bisa membalas dengan harta serupa, dengan oleh-oleh serupa kita diam. La, ada jalan yang lain untuk membalas kebaikan dia, apa? Fad'ulah. Berdoa kebaikan untuk dia, ya Allah jaga dia, istiqomahkan dia, terus sehatkan keluarganya, jauhkan dari penyakit, jauhkan dari bara bahaya, dan yang seterusnya. Itu paling tidaknya kita korbankan sedikit waktu kita untuk berdoa kebaikan kepada si fulan, si Allah yang telah memberikan kebaikan demi kebaikan kepada kita. Bagaimana seorang tetangga bisa mendapatkan kebaikan dari tetangganya? Paling tidaknya doa kebaikan dari tetangganya. Kalau seperti ini keadaannya, seperti hadis ini, wal'iyadzubillah, baru tetangganya minta bantuan, baru tetangganya mengetuk untuk meminta pertolongan, sudah ditutup pintunya. Dimatikan lampunya, tidak ada orang di rumah. A'udzubillah. Padahal kalau dia mau buka pintunya dengan lapang dada, mungkin membantu dengan perkara yang ringan mungkin untuk dia. Kalaupun tetangganya yang fakir tadi, yang membutuhkan bantuan tadi, tidak bisa membalas dengan harta yang serupa, fad'ulah, dia akan mendoakan kebaikan untuk kita. Ikhwati fillah yarakumullah, yang berkaitan dengan hadis Ibnu Umar yang baru saya nukilkan. Yang paling penting untuk kita lihat adalah kebaikan demi kebaikan yang ada di sisi orang lain. Banyak sekali orang-orang yang memiliki jasa kepada kita. Kita lihat dari orang tua kita. Bagaimana ayah dan ibu kita. Luar biasa. Kebaikan demi kebaikan yang mereka berikan. Tidak akan mungkin untuk bisa kita balas kebaikan demi kebaikan ayah dan ibu kita. Oleh karenanya, hadis-hadis yang telah lewat menunjukkan kepada kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, merupakan salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kebaikan mereka harus kita balas dengan albir paling tidaknya, berbakti dengan mereka, tidak membantah apa yang mereka nasihatkan, tidak membantah apa yang mereka perintahkan. Ini paling tidaknya. Belum lagi kebaikan-kebaikan lain yang dituntut dalam Islam. Kalau kita tidak mampu untuk membalas kebaikan demi kebaikan yang ada dan datang dari orang tua-orang tua kita, fad'ulah, jangan sampai kita lupa, doakan kebaikan untuk mereka berdua. Ayah dan ibu kita yang masih hidup ataupun yang telah wafat mendahului kita, jangan sampai lupa doa-doa kita, doa-doa kebaikan. Itu paling tidaknya menjadi kewajiban kita sebagai seorang anak. Contoh kecil yang pertama, contoh kecil yang kedua, untuk para ummahat, an-nisa secara khusus, suami-suami kalian, ya nisa al-muslimat as-salafiyat yara'akunnallah, kebaikan demi kebaikan diberikan kepada kalian, sadaqah demi sadaqah diberikan kepada kalian, butiran nasi demi butiran nasi diberikan kepada kalian. Itu semua kebaikan al-ma'ruf. Fakafi'u, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat ajiyatuhan nisa, fakafi'u, balas kebaikan suami-suami kalian, balas. Jangan dibalas dengan amarah, jangan dibalas dengan ambekan, jangan dibalas dengan omelan, jangan. Kalau tidak mampu membalas kebaikan suami-suami kalian, ayat Tuhan Nisa, as-salafiyat, yara'akunnallah, fad'ulah, doakan kebaikan untuk suami-suami kalian. Jagalah suamiku ya Allah, istiqomahkan dia di atas sunnah, bimbing dia menjadi imam, bimbing dia menjadi kepala keluarga yang bisa membawa kami ke surga, dan yang seterusnya. Fad'ulah, doakan. Selipkan di doa-doa kalian, ayat Tuhan Nisa, untuk suami-suami kalian mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Karena banyak kebaikan yang mereka berikan untuk kalian dan putra-putri mereka. Ikhwati fillah yarakumullah, yang berkaitan dengan hal ini sangat panjang sekali pembahasannya. Maka kita kembali kepada inti permasalahan. Hadis yang Nabi SAW sebutkan ini menunjukkan kepada kita faedah yang paling besar. Hati-hati untuk para tetangga yang tidak mau membantu tetangga yang lainnya, apalagi dia tahu bahwa tetangganya tersebut sahibul hajah, tetangganya tersebut membutuhkan. Kalau dia tidak tahu masih mending, masih ma'zur bil jahal, dia diberikan uzur dengan kejahilannya. Tapi kalau dia tahu dan sengaja menahan al-ma'ruf, sengaja menahan bantuannya, sengaja menahan kebaikan yang bisa dia berikan, maka hati-hati, yaumul qiyamah tetangga tersebut akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai aduannya kepada Allah Jalla Jalaluhu, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Tidak ada seorang pun, zat pun yang bisa menyelamatkan kita kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah, kemudian bab yang berikutnya yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, bab la yashba'du najarihi. Bab yang akan menjelaskan tidak pantas seorang tetangga kenyang dalam keadaan tetangganya yang lain kelaparan. Berkata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bisanadihi an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, Beliau mengatakan sami'tu atau yukhbiru Ibnu Zubair yaqul, beliau pernah mengkhabarkan kepada Ibnu Zubair, Abdullah Ibnu Zubair mengatakan sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah Ibnu Zubair mengatakan aku pernah mendengar sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda laisal mu'minu, bukan bahagian dari seorang mukmin alladzi yashba, ketika dia kenyang, wajaruhu ja'iun, dalam keadaan tetangganya kelaparan. Bukan dari bahagian seorang mukmin, bukan dari deretan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terjemahan secara letter like. Ikhwati fillah yara'akumullah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang singkat ini bisa kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam laisal mu'min. Laisal mu'min bukanlah seorang yang beriman. Seperti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, penafian dalam hadis ini adalah nafiyul kamal, artinya belum sempurna keimanan seseorang. Karena akidah yang dimiliki ahli sunnati wal jamaah seperti yang kita yakini dan kita ketahui bersama, yang namanya al-iman yazidu wa yanqus. Iman seorang mukmin, iman seorang muslim, iman seorang muslimah, iman seorang mukminah itu bertingkat-tingkat. Kadang bertambah yazid wa yanqus, kadang pula menurun, berkurang. Bagaimana bisa memupuk keimanan kita? Bagaimana bisa menambah terus keimanan kita? Yazidu bitta'ah. Cara menambahnya, cara memupuknya dengan ketaatan-ketaatan. Ketaatan melahirkan ketaatan yang lainnya, melahirkan ketaatan yang lainnya. Ini bisa mengokohkan keimanan seorang mukmin. Tapi kalau sudah berani kemaksiatan, wayang kusubil maksiyah, kalau sudah berani kita mencoba melirik kepada perkara yang haram, mendengarkan perkara yang haram, mengucapkan perkara yang dilaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mencela seorang muslim, mencela seorang alim dan yang seterusnya, yazidu yang kusubil maksiyah, akan yang kus, akan berkurang keimanan tersebut. Maka keimanan yang dimiliki oleh seorang mukmin, mukmin fleksibel, bisa naik, bisa turun. Naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka di antara yang menyebabkan turunnya kemaksiatan seorang, laisal mukmin, menunjukkan berarti keimanannya belum sempurna. Kalau turun keimanannya bukan sempurna. Kalau naik-naik terus bisa sampai kepada derajat kamalul iman, imannya sempurna. Tapi kalau kemaksiatan yang dia kerjakan, maka akan jauh posisinya dari keimanan yang sempurna. Laisal mukmin, belum sempurna keimanan seorang mukmin alladzi yashba, yang memiliki sifat dia kenyang, masya Allah tabarakallah, keluarganya kenyang, anak istrinya kenyang, tapi dalam kondisi apa, wajaruhu ja'iun, dalam keadaan, dalam kondisi tetangganya kelaparan. Apa maksudnya ja'i? Muhtajun ila ta'am, tetangganya butuh makanan, sementara tetangga yang kekenyangan tersebut, tetangga yang baru selesai makan tersebut, lahu fadlun zaid, dia punya makanan-makanan lebih, dan dia tahu wa ya'rif tetangganya itu sedang kelaparan, tapi tidak mau mana ma'rufah, lagi sekali lagi dia mencegah hartanya keluar dari pintu rumahnya, makanannya keluar dari pintu rumahnya. Kenapa? Karena bakhil. Sifat kebakhilan, sifat kekikiran, sifat yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayatnya dalam suratul Hasyr yang telah kita nukilkan di awal majlis, wa man yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang Allah selamatkan dari kekikiran dirinya, kebakhilan dirinya, fa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Artinya apa? Mafhumul mukhalafah dari ayat ini, mereka yang tidak diselamatkan tetap memiliki sifat yang bakhil, tetap memiliki sifat yang kikir, padahal dia mukmin, mukmin, muslim, muslim, mengaku beriman Allah Subhanahu wa taala, mengaku beriman pada Allahu jalla jalaluh, mengaku beriman pada Nabi, mengaku beriman pada Nabi, tapi keimanannya di bawah. Belum sampai kepada derajat kesempurnaan. Sama kurang lebih seperti mereka-mereka yang melakukan dosa-dosa besar. Pencurian, pembunuhan, perzinahan. Disebutkan oleh Nabi SAW, ini dosa-dosa besar semuanya. Dan para pelakunya bukan kafir. Kita berbeda akidahnya dengan kaum Khawarij. Kalau kaum Khawarij melihat seorang yang melakukan aksi pencurian, yang melakukan meminum minuman khamar, minum minuman keras, atau melakukan perzinahan dan yang seterusnya dari dosa-dosa besar al-kabair atau kabairud dzunub, maka kaum Khawarij akan mengatakan bahwa si fulan kafir, keluar dari Islam. Kenapa? Karena telah melakukan dosa-dosa besar. Tapi akidah Ahlussunnah tidak. Akidah Ahlussunnah berpegang teguh bukan dengan pola pikir, bukan dengan pemahaman yang dimiliki oleh pentolan kaum Khawarij. Kalau di zaman sekarang Abu Bakar Al-Baghdadi, bukan itu. Yang dijadikan acuan oleh Ahlussunnah apa? Ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Nabi alaihi salatu wassalam ini telah menjelaskan sesuatu yang sempurna. Semuanya sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina pada saat melakukan perzinahannya. Tidaklah seorang yang mencuri pada saat melakukan aksinya. Wa huwa mu'min, kata beliau alaihi salatu wassalam. Dia dalam kondisi beriman. Kemana? Bukan wa huwa kafir, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Wa huwa mu'min, wahai kaum khawarij. Wa huwa mu'min. Padahal dosa-dosa besar. Perzinahan, pencurian, pembunuhan mungkin, minum khamar, dan yang seterusnya. Dilabeli oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam keadaan beriman. Tapi keimanannya seperti yang sudah kita sebutkan, berada di posisi yang bawah, bukan di atas. Mereka masih mukmin. Mereka masih saudara kita, innamal mu'minuna ikhwah, yang masih membutuhkan nasihat-nasihat kita, yang masih membutuhkan wejangan-wejangan kita, yang masih membutuhkan perhatian-perhatian kita. Kenapa ditinggalkan begitu saja, dikafirkan begitu saja, dimurtadkan begitu saja, bahkan taghut halal darahnya untuk ditumpas, wal'iyadzu billah. Berbeda syattan baina hadza wa dza, berbeda akidah ahlu sunnah dengan akidahnya kaum khawarij secara khusus. Laisal mu'min, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum beriman keadaan seseorang. Alladhi yashba'u jaruhu, alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'un. Ketika dia kenyang, ketika dia sudah tidak butuh lagi dengan makanan sisa yang ada di rumahnya, yang ada di kulkasnya, yang ada di lemari-lemari makanannya, tapi dalam keadaan kikir itu tadi, yang kikir itu lawannya apa? Khasir. Kalau seorang yang selamat dari sifat kikir, Allah selamatkan dia, maka dia beruntung. Tapi kalau Allah tidak selamatkan, dia tetap bakhil, berarti dia orang-orangnya merugi. Al-khasirun. Maka diantara sifat orang yang merugi tadi, akan menahan perbendaharaan yang dia miliki, harta benda yang dia miliki, makanan-makanan yang dia miliki, untuk diberikan kepada tetangganya. Keluar dari pintu rumahnya saja tidak boleh. Kikir, bakhil. Maka orang yang bakhil, termasuk orang yang khasir, termasuk orang yang merugi, ditambah lagi sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk kepada orang-orang yang beruntung. Artinya dia belum mencapai kepada derajat keimanan yang kamil, derajat keimanan yang sempurna. Ikhwati fillah yarhamakumullah, Syekhuna Zaid ibn Muhammad Al-Madkhali alaihi rahmatullah menjelaskan ketika mensyarah hadis ini, yufidu hadzal hadis annahu laisal mu'min imanan kamilan alladhi yashba' wajaruhu ja'i. Bukanlah seorang mukmin yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Keimanan yang sempurna ini adalah satu target yang dimiliki oleh seorang mukmin. Harusnya setiap mukmin memiliki target pada kehidupannya, dia mencapai kepada keimanan yang sempurna. Mungkin. Bukan hal yang mustahil. Karena keimanan itu dipupuk dengan taat, amalan-amalan ketaatan. Jadi bagaimana kita bisa mencapai target tersebut? Perbanyak amalan soleh. Sama seperti tadi, untuk menghindari fitnah, perbanyak amalan soleh. Intinya apa? Islam sangat erat kaitannya dengan amalan-amalan yang berkaitan dengan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak amalan soleh menghindarkan kita dari fitnah. Perbanyak amalan soleh menghindarkan kita dari sifat kikir. Perbanyak amalan soleh menjadikan kita insan, kaum mukminin yang benar-benar sempurna keimanannya. Dan memperbanyak amalan soleh akan melahirkan amalan-amalan soleh yang lainnya, yang dengan itu, dengan sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari perkara-perkara kemaksiatan. Yang dimurkai oleh Allah, Allah jauhkan. Allah berikan taufiknya. Hari-harinya penuh dengan amalan-amalan soleh. Hari-harinya penuh dengan qiraatul Quran. Hari-harinya penuh dengan sadaqah. Hari-harinya penuh dengan tersenyum kepada saudaranya sama muslim. Dan yang seterusnya, dari amalan demi amalan, akan melahirkan amalan-amalan soleh yang lainnya. Sekali mencicipi kemaksiatan wal'iyadzubillah, yang namanya amalan taleh pun akan melahirkan amalan taleh kemaksiatan yang lainnya. Maka hati-hati. Jadi bagaimana? Apakah kita bisa menghindarkan diri kita dari amalan-amalan taleh kemaksiatan? Mustahil, tidak akan bisa. Kalau terjatuh pada kemaksiatan, cepat-cepat berbuat amalan saleh yang namanya beristighfar. Minta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan melahirkan amalan-amalan saleh yang berikutnya. Maka tidak menjadi seorang mukmin yang sempurna imannya, kata beliau, apabila dia kenyang dalam keadaan mengetahui tetangganya sedang kelaparan, anak istri tetangganya sedang kelaparan, anak-anaknya mungkin sedang kelaparan, tapi dia menahan makanan sisa, makanan yang lebih di rumahnya untuk diberikan kepada tetangganya atau anak-anak tetangganya tersebut. Ai anna sahibal imanil kamil, atau anna sahibal imanil kamili huwallazi yatafaqqadu jarahu. Seorang yang memiliki keimanan yang sempurna memiliki banyak qarinah, memiliki banyak tanda. Salah satu tandanya yatafaqqadu jarahu idza kana muhtajan ilaihi, peka terhadap tetangganya yang tetangganya itu butuh. Tanggap, menjadi seorang yang tanggap, halim. Mendengarkan satu, melihat satu keadaan, tahu oh ternyata tetangga saya ini butuh. Tapi karena dia orang yang afif, orang yang memiliki izzah, menjaga harga dirinya, dia segan untuk mengetuk pintu rumah saya. Saya utus anak saya untuk kirim makanan ke sana. Halim. Dia faham bahwa tetangganya butuh. Ini diantara tanda bahwa seorang memiliki keimanan yang sempurna, peduli, peka terhadap lingkungan sekitar, apalagi tetangga dan kanan dan kirinya. Tetangga kanan dan kirinya bukan harus muslim. Tidak harus muslim loh ya. Telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, tetangga ini kaitannya dengan muslim, non-muslim, kafir ataukah muslim, sama haknya. Kalau non-muslim memiliki satu hak, yaitu hak sebagai tetangga. Kafir, dia kafir, tapi tetangga kita, ada hak tetangga untuk kita penuhi, kewajiban kita untuk kita tunaikan kepadanya. Apalagi muslim, dua yang kita miliki, apalagi kerabat. Sudah kerabat kita, hubungan darahnya ada, tetangga lagi, hak tetangga, muslim lagi, tiga haknya. Bertingkat-tingkat. Jadi seorang kafir pun tidak bisa kita cegah kebaikan-kebaikan kita untuk mereka. Kita berikan. Kalau kita punya kelebihan harta, kelebihan makanan, dan yang seterusnya. Dalam keadaan kita mengetahui mereka adalah orang-orang muhtajin, orang-orang yang butuh, maka berikan apa yang kita miliki untuk orang-orang kafir tersebut. Barangkali itu bisa menjadi sebab terbukanya pikirannya, oh ternyata Islam ini peduli dengan tetangga, tidak seperti agama saya. Oh ternyata Islam ini penuh rahmah. Kalau gitu saya pengen belajar Islam, saya pengen mengucapkan dua kalimat syahadat, saya pengen masuk ke dalam agama tetangga saya. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Satu orang saja yang bisa dengan sebab kita dia bisa masuk ke dalam Islam, khairun laka min humurin na'am, jauh lebih baik bagimu daripada kamu memiliki harta yang paling mewah di muka bumi ini. Harta paling mewah yang dimiliki oleh seorang muslim di muka bumi ini kalah dengan sebab ketika kita bersikap dengan sikap rahmah, sikap dengan sikap islami, sikap dengan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam wa para ashabu, yang menjadikan sebab orang kafir masuk dan tertarik ke dalam ajaran Islam. Di antaranya peduli dengan para tetangga. Fala yumkinu ay yakuna al-jar yatamatta' bil ma'akil wal masyarib wa jaruhu la yajidu syai'an fala ya'tafu 'alaihi. Maka tidak mungkin menjadi seorang mukmin yang sempurna keimanannya apabila seorang tetangga tersebut makan dengan enak, kenyang, makanannya, minumannya berlebihan di rumah-rumahnya, berlebihan di lemari-lemarinya, berlebihan di kulkas-kulkasnya. Sampai mungkin di antara kaum mukminin kulkas di rumahnya lebih dari 3. Isinya makanan semua, luar biasa. Tapi untuk membagi ke tetangganya belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan sifat asyuh, masih diberikan sifat yang penuh dengan kekikiran, wa'iyadzubillah. Tidak mungkin iman dia menjadi iman yang sempurna, kata beliau alaihi rahmatullah, apabila dia tidak peduli dan membiarkan tetangganya itu tidur di atas kelaparan-kelaparan mereka. Hadza la yattafiqu ma akhlaqil mu'minin. Ini tidak sesuai dengan akhlak-akhlak seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidza, oleh karena itu, nafa anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-iman al-kamila fi hadzal hadis. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan yang sempurna untuk model orang-orang yang semacam ini, yang tidak peduli dengan tetangganya, yang tidak peduli dengan orang-orang yang di sekitarnya. Balil mu'minul kamilu al-iman alladhi yukarrim jarahu biqadri ma yastati'. Bahkan bisa kita lihat seorang mukmin yang sempurna keimanannya, mendekati kesempurnaan pada keimanannya, dia benar-benar berusaha untuk memuliakan tetangganya. Biqadri ma yastati, sesuai dengan kemampuan dia. Yang dia mampu hanya memberikan setengah piring, berikan setengah piring. Yang dia mampu hanya memberikan seperempat piring, berikan seperempat piring. Yang dia mampu hanya memberikan satu bungkus Indomie misalkan, ya berikan. Itu yang dia mampu, mau dia apa? Bukan ukuran banyak sedikitnya yang kita berikan kepada tetangga kita. Yang menjadi poin utama, yang menunjukkan sempurnanya keimanan dia, perhatian al-i'tina bijarihi. Perhatian yang dia miliki kepada tetangganya tersebut. La siyama indal hajati darurah, apalagi tetangganya memiliki keterbatasan yang sangat. Fi hajatihi ila ta'am wa syarab, untuk mendapati dan memenuhi makanan sehari-harinya. Wa nahwuha minad daruriyati syadidah allati la taqillu 'ani hajatil jar ila ta'ami wasyarab. Maka seorang tetangga sangat-sangat diperlukan perhatiannya agar tidak menjadi seorang yang kenyang dalam keadaan tetangganya sangat membutuhkan apa yang lebih dari makanan-makanan di rumahnya. Ikhwati fillah ya rahakumullah, hadis yang ringkas ini mengajarkan kepada kita bagaimana sifat dari ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, terlebih sifat beliau alaihi salatu wasallam ketika sangat-sangat memperhatikan tetangganya. Dan bukan harus dengan barang, bisa dengan perhatian, bisa dengan pertanyaan, bagaimana keadaanmu hari ini dan yang seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita ketahui bersama memiliki satu tetangga orang Yahudi. Yang mana Yahudi ini pernah membantu beberapa pekerjaan rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Anas bin Malik. Suatu hari Yahudi tersebut, anak kecil, dewasa, syabab, dia tidak lagi membantu di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diketahui salah satu sebabnya adalah sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, imamul qudwah, imamud da'watus salafiyah, imam dakwah kita, mengajarkan kepada kita bagaimana cara bermuamalah dengan orang yang pernah memberikan jasa kebaikan, apalagi tetangga beliau sallallahu alaihi wasallam kafir, Yahudi, bukan muslim, kafir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak serta orang-orang terbaik di sekitar beliau, Abu Bakar wa Umar, untuk berziarah, atau lebih tepatnya beriadah, menjenguk orang Yahudi yang sakit tadi. Dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diketuk pintu rumahnya, masuk Nabi alaihi salatu wasallam ke rumah seorang kafir. Bayangkan, dua pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan hadis yang telah kita baca, man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kalau ada seorang yang telah memberikan jasa kebaikan pada kalian, kafi'uh, balaslah. Yahudi tersebut memberikan balasan, bantuan, afwan. Yahudi tersebut memberikan bantuan kepada Nabi, kebaikan kepada Nabi, membantu pekerjaan rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan demi kebaikan yang diberikan oleh orang kafir tadi. Bukan lantas, oh dia kafir, kebaikannya tidak perlu kita balas. Bukan begitu ajaran Nabi. Kafi'uh, secara umum. Bahkan orang kafir yang memberikan kebaikan pada kita, orang kafir yang memberikan bantuan pada kita, kafi'uh, kata Nabi SAW, balas. Apa realisasi dari apa yang beliau amalkan, apa yang beliau nyata, apa yang beliau lakukan pada keseharian beliau? Beliau balas kebaikan orang Yahudi tersebut dengan menjenguk ketika dia sakit. Orang Yahudi tadi sakit. Yang akhir kisahnya, seperti yang kita ketahui bersama, melihat seorang anak tadi ke ayahnya. Karena Nabi SAW menjenguk orang Yahudi bukan dengan omong kosong, bukan dengan tidak membawa apa-apa, tetap misi Nabi SAW menyelamatkan orang-orang kafir ini dari ancaman neraka Allah. Qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah wahai anak kecil, wahai syabab, wahai Yahudi, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka sang anak Yahudi tadi melihat kepada ayahnya. Apa kata ayahnya? Minta pendapat ayahnya dalam keadaan berbaring sakit. Maka ayahnya pun mengatakan, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, taatilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sang putra Yahudi tadi walhamdulillah masuk ke dalam al-Islam. Luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam membukakan pintu hidayah. Beliau tidak bisa memberikan hidayah. Paman beliau wafat dalam keadaan kafir, Abu Talib, seperti yang kita ketahui. Ya ammi qul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Berkali-kali diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbab, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hidayah semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanya sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala, membukakan pintu hidayah. Masuknya ke hidayah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak bisa membantu, tidak bisa. Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir. Paman Nabi, orang dekat, kerabat, kakaknya dari ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, wafat dalam keadaan kafir. Sementara putra Yahudi yang tetangga beliau, ketika mau mendengar nasihat, dibukakan pintu hidayah, walhamdulillah, menerima hidayah, mendapatkan hidayah pula dari Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk ke dalam Islam, walhamdulillah. Yang pertama, bisa kita melihat bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam membukakan pintu hidayah kepada Yahudi tersebut. Tetangga yang baik yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kebaikan tetangganya tidak dibalas dengan kejelekan walaupun dia kafir, tapi kebaikan tetangganya dari Yahudi tersebut dibalas dengan kebaikan yang serupa. Fakafi'uh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, balaslah kebaikan orang lain dengan kebaikan yang sama atau bisa lebih dari itu. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil adalah bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi suri tauladan kita dalam bersikap, dalam berakhlak, di dalam budi pekerti yang luhur. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar mencontohkan, ini loh tata cara bermuamalah dengan tetangga, ini loh tata cara bermuamalah dengan orang-orang yang memiliki kebaikan-kebaikan pada kalian. Bukan dengan sikap yang bakhil, bukan dengan sikap yang kikir. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyadzubillah memiliki sikap yang bakhil wa kikir, maka beliau tidak akan pergi menjenguk Yahudi tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan cuek begitu saja, tidak perhatian dengan tetangganya, cuek begitu saja. Sakit ya sakit, meninggal ya meninggal. Tapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan untuk kita lebih peka dan peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka seorang mukmin dengan keimanan yang sempurna tidak akan bisa kenyang, tidak akan bisa makan mungkin apabila dia mendengar rintihan kelaparan dari tetangganya yang ada di samping kanan kiri rumahnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ikhwati fillah yarhamakumullah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah pada nomor hadis ke-112. Yang insyaallah taala pada pertemuan yang terakhir kita akan masuk ke hadis yang ke-113 atau pada pertemuan yang berikutnya, afwan. Pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk kepada hadis ke-113 bab yakthiru ma'al maraqi fa yaqsimu fil jiran. Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita memperbanyak kuah-kuah dari masakan-masakan kita dan membagikan kepada tetangga. Yang insyaallah hadis ini datang dari hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu arda ketika beliau mengatakan ausani khalili. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan wasiat kepadaku. Ada beberapa wasiat dari Nabi alaihi salatu wasallam khusus kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu arda, di antaranya mentaati pemerintah. Dan di antaranya pula berkaitan dengan bab ini, peduli dengan tetangga yang berada di sekitar beliau radhiyallahu taala anhu wa arda. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ada satu pertanyaan sebelum kita tutup majelis pada siang hari ini. Tetangga saya kalau diberikan makanan, ia selalu membalas yang lebih baik dari saya, yang saya berikan. Membalas yang lebih baik dari yang saya berikan, padahal saya tidak berharap pemberiannya. Dan saya memiliki was-was kalau sekiranya saya memberikan terlalu sering, khawatir merepotkannya karena begitu kenyataannya. Jazakallahu khairan. Ada beberapa hal yang bisa antum lakukan, yang bisa si penanya lakukan. Yang pertama, karena ini sudah dirasa sebagai sebuah was-was, karena yang namanya penyakit was-was ini adalah penyakit yang sangat parah. Kalau seorang sudah dihinggapi was-was dan dia ikuti penyakit tersebut, was-was ini hembusan dari syaitan, bisikan dari syaitan, was-wasa. Maka sikap yang pertama adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari was-wasahnya syaitan. Banyak-banyak mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi min hamazati syayatin. Aku berlindung padamu ya Allah dari bisikan-bisikan syaitan. Karena yang namanya amalan soleh seperti ini tadi contohnya, kita ingin memberikan sesuatu pada tetangga, yang mencegah kita adalah perasaan. Itu bukan perasaan, itu bisikan, was-was dari syaitan. Sampai was-was syaitan itu bisa mencegah kita beramal soleh, artinya syaitan telah berhasil. Dia bertepuk tangan. Syaitan berhasil. Akhirnya si fulan tidak jadi memberikan makanannya untuk tetangganya. Syaitan berhasil. Maka yang pertama harus dihilangkan dulu penyakit utamanya, was-wasahnya dulu harus dihilangkan. Banyak-banyak beristiazah, banyak-banyak meminta perlindungan pada Allah dari sikap was-was. Perbanyak pula membaca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. perbanyak baca surat An-Nas untuk terjauh dari penyakit was-was. Yang kedua, yang namanya seorang tetangga ketika mendapatkan kebaikan dari tetangganya, dia juga ingin memberikan kebaikan. Amalan soleh demi amalan soleh. Mungkin tetangganya juga mendapatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Apabila datang kepada kalian suatu kebaikan, maka balaslah dengan kebaikan yang serupa atau yang lebih dari itu. Dia ingin mengamalkan itu. Artinya apa? Artinya kita telah menjadi seorang yang membuka kesempatan dia untuk beramal soleh. "Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunjukkan, membuka peluang untuk orang lain beramal soleh, maka yang membuka peluang tadi akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diberikan. Si fulan, si A, tetangga, memberikan suatu makanan, bingkisan atau yang semisalnya kepada tetangganya si B. Dengan sebab itu si B ingin membalas, ingin bersedekah, ingin membalas kebaikan yang dimiliki. Maka amalan soleh si B, selain si B yang mendapatkan pahala, si A pun mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dengan sebab si A, si B bisa memberikan balasan kebaikannya. Maka dua tetangga ini tetangga yang baik, jangan sampai dirusak dengan waswasah syaitan. Karena amalan soleh terus bergulir, amalan soleh terus dilakukan, balas kebaikan, berikan lagi, balas lagi, berikan lagi, terus ini pahala demi pahala. Jangan sampai terputus hanya dengan waswasah dari syaitan. Kemudian yang ketiga yang perlu kita ketahui bersama, apabila seorang memberikan kebaikan, ini cakupannya umum, bukan hanya sekedar barang-barang yang nampak, makanan, bingkisan, oleh-oleh dan yang semisalnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan dari hal-hal yang kecil, termasuk dari kebaikan apabila kita memberikan salam pada orang lain. Assalamualaikum. Wajib untuk kita balas dengan waalaikumsalam. Satu kebaikan dibalas dengan satu kebaikan. Ada lagi orang lain yang mengatakan kepada kita assalamualaikum warahmatullah, kebaikan. Maka kita harus terngiang dengan ucapan Nabi, fakafiu. Ayo balas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang serupa atau mungkin lebih dari itu. Bagaimana dengan yang serupa? Waalaikumsalam warahmatullah. Dua, sama-sama dua doanya. Kalau mau lebih lagi, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Dua doa yang dia berikan kita balas dengan tiga. Ini muslim yang sempurna imannya, muslim yang baik. Dia mencoba untuk naik ke derajat kemuliaan, naik ke kesempurnaan iman. Begitu pula ada orang yang ketiga, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Tiga doa yang dia berikan, ya sudah kita jawab dengan tiga doa pula, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ini kebaikan demi kebaikan. Jangan sampai kita mendengar seorang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, kita hanya menjawab waalaikumsalam. Tok, hanya satu doa. Diberikan tiga doa kok balasnya cuma satu doa. Bakhil, kikir dia. Waman yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Itu harus dibayangkan terus ayatnya, harus dicamkan terus, harus dipatri dalam sanubari kita. Kalau ada orang yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayo jawab sempurna, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan hanya satu doa yang kita balas ditambah dengan muka yang kecut, waalaikumsalam, sambil berlalu. Sudah dia tidak amalkan hadis Nabi yang berkaitan dengan fakafiu, balaslah kebaikan dengan kebaikan yang serupa. Ada lagi hadis Nabi yang ditentang, yaitu bertemu dengan seorang muslim, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kalian remehkan kebaikan sekecil apapun itu. Walau antalqa, walaupun kalian bertemu dengan saudara kalian, biwajhin talqin, dengan wajah yang berseri-seri. Satu dosa karena dia menyelisih sunnah Nabi, diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia cuma waalaikumsalam dengan muka yang kecut. Dosa yang kedua, karena satu dosa akan melahirkan dosa yang kedua. Satu kemaksiatan melahirkan kemaksiatan yang berikutnya. Satu penyelisihan sunnah melahirkan penyelisihan sunnah yang berikutnya. Satu bid'ah melahirkan kebid'ahan yang berikutnya. Wal'iyadzubillah. Satu kesyirikan, begitu pula, akan melahirkan kesyirikan yang berikutnya. Maka hati-hati dari menyelisihi sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka khawatir filah ya ra'akumullah, yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut, jangan sampai kita dipermainkan oleh asyaitan untuk mencegah kita dari amalan-amalan soleh. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada majelis siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.